بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kula panjenengan sami yakin bilih kula panjenengan sedaya gesang wonten ing donya menika mboten sanes kejawi kangge nglaksanakaken setunggal tugas inggih menika ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng panjenengan duh Allah kawula ibadah. Sebab ibadah niku memang hak siapa? Allah. Sing liyane ora berhak. Nggih. Ingkang berhak diibadahi namung Allah. Sebab Allah ingkang nyiptakaken kula panjenengan sedaya, Allah ingkang paring rezeki dumateng kula panjenengan sedaya, Allah ingkang nguripake kula panjenengan, Allah ingkang mengatur alam semesta. Mestinipun ingkang berhak diibadahi namung sinten? Allah. Niku pun kedahe kaya niku. Pun aturane kados niku. Mila wajib kita tansah inget bilih menungso lan jin niku dipun ciptakaken untuk melaksanakan ini ibadah kepada Allah. Kados dene dipun sebataken wonten ing surah Adz-Dzariyat Allah ngendika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya' butun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ingsun Allah ora nyiptake jin lan menungso kejaba mung kon padha nglampahi nglakoni ibadah. Niki. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Artosipun artine menawi wonten tiyang ingkang teng donya niki mboten ibadah dumateng Allah bakal dados tiang ingkang napa sengsara donya lan akhirat. Buktine sampun kathah. Kaumipun Nabi Nuh nggih niki wau ingkang kita critakaken wau niku. Niku kaumipun Nabi sinten? Nuh. Sing nyembah wong-wong soleh niku. Nggih. Awale mboten disembah, waune mboten disembah. Ning akhire kok ibadah kepada selain Allah. Lah niki syirik-syirik niku maknanipun ibadah kepada selain Allah. Utawi nyampuri ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada yang lain. Ngibadahe loro, ngibadah karo Allah lan ngibadah karo sakliyane napa? Allah. Niki syirik naminipun. Nggih. Sampun kathah conto, nggih. Tiang-tiang ingkang nyekutoaken Allah, ingkang beribadah kepada selain Allah niku kap beh ciloko donya lan napa akhirat. Kaumipun Nabi Nuh niki wau nalika padha nyembah wong-wong soleh ingkang kedahe doa niku langsung kepada Allah sebab doa niku ibadah. Nggih napa ten? Doa niku ibadah. Allah ngendika nggih, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Aja pisan-pisan kowe ndonga beribadah bersama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah doa itu hanya untuk siapa? Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Mekaten Rasul ngendika donga iku termasuk napa? Ibadah. Lah niki mboten langsung donga dumateng Allah ning dongane karo wong-wong soleh sing pun sami pejah niki. Nggih. Nazar niku kagem Allah. Nazar itu untuk siapa? Allah. Lah niki nazar kangge wong-wong saleh. Engko nek ana sing mari aku nazar nyembelih nggo misale Sayyid Badawi. Sayyid Badawi niki wali teng Mesir niki kok. Nek aku mari engko nggih nazar nyembelih nggo Nyai Roro Kidul. Niki sedaya syirik. Nazar niku ibadah, harusnya untuk siapa? Allah. Nggih. Aku nazar lillah untuk Allah, ngeten niku. Nggih. Wabillahi taufiq. Nyembelih nggih ngoten kudu ngucapake napa? Bismillah lan niate niku nggih kedah untuk siapa? Allah. Mila Allah ngendika, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan salatlah engkau wahai Nabi untuk Allah saja. Dan sembelihlah juga hanya untuk siapa? Allah. Ngaten. Lah niki kaumipun Nabi Nuh. Nalika nglakoni syirik, diutuslah Nabi Nuh. Allah Maha Penyayang. Tidak dibiarkan manusia itu sesat, mboten. Allah utus Nabi Nuh. Rumiyin sedoso generasi niku ora ana sing syirik, lah niki kok muncul wong-wong sing nyekutake Allah Subhanahu wa taala. Wis melenceng saka dalan. Lajeng Allah ngutus Nabi sinten? Nuh alaihi salatu wassalam. Kisahipun saged panjenengan waos wonten surat Nuh. Kisah dakwahipun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Isuk bengi dakwah ora kenal wektu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ngelingake menungso menawi ibadah niku sedaya hakipun sinten? Allah. Ibadah iku kabeh kagungane Allah. Sampai 950 tahun, subhanallah. 950 tahun. Dangu niki dakwah ngantos pinten? Nggih. 950 tahun kados dene Allah ngendikaken wonten ing Al-Qur'an, ananging tetep mawon niki wong-wong padha ora manut kalih dawuhe Allah Subhanahu wa taala, mboten purun murnekake memurnikan ibadah untuk siapa? Allah ndak mau. Akhirnya Allah mengabarkan kepada Nabi Nuh nek ora bakal beriman, ki wong-wong mau ora bakal beriman. Maka Nabi Nuh minta kepada Allah agar mereka dibinasakan. Turun hujan lebat. Nggih. Saking ngandhap ngemedal napa? Toya. Saderengipun Nabi Nuh dipun dawuhi ndamel napa? Perahu. Ndamel perahu kok teng gunung. Mboten teng pinggir laut, kan aneh mboten. Nggih, kon didawuhi ndamel perahu. Ini wong-wong sing musyrik tambah ngenyek. Nggih. Nggih niki kersanipun Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kaumipun Nabi Nuh binasa. Nggih. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dalam air bah. Fir'aun nggih ngoten, cilaka. Kaum 'Ad, kaum Samud kabeh cilaka. Termasuk ingkang nentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Tiang-tiang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, nggih, lan wong-wong Quraisy kabeh niku sak jatosipun ngenal Allah Subhanahu wa taala. Niki wong-wong Quraisy kenal Allah, nggih napa ten? Mengenal Allah, nek ditakoni sapa sing nyiptake langit, sapa sing nyiptake bumi, mesti bakal jawab sinten? Allah. Ngerti. Duwe anak mau dipun jenengi napa? Abdullah. Abdul Muttalib punya anak dikasih nama Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq, bapak ipun rumiyin, musyrik saat yang ipun melebet napa Islam, ngasih nama anaknya Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya siapa? Abdullah. Abdullah niku asmanipun. Abdullah bin Utsman. Bapak ipun Abu Bakar namanya siapa? Utsman. Tetapi terkenal Abu Bakar As-Siddiq. Diberi nama napa? Abdullah. Amr bin As, niki nggih tokoh Quraisy. Amr ibnul As, gadah putra dipun paringi asma sinten? Abdullah juga, Abdullah ibn Amr ibnul As. Jadi Abdullah niku nggih menunjukkan mereka kenal bahwasanya ingkang nyiptakaken langit lan bumi sedaya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ngerti niku tiang-tiang Arab. Mereka juga beribadah kepada Allah. Wong-wong Arab nggih ngibadah kepada Allah, tetapi mereka juga berbuat napa? Syirik. Lah niki. Niki ingkang marakaken nggih batal kabeh amalan. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." He Nabi, saumpama sliramu nglakoni syirik, bakal hancur, bakal hapus, terhapus semua amalanmu wahai Nabi. Saumpami Nabi nglampahi napa? Syirik. Nabi maksum, mboten bakal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam. Nggih. Napa malih kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin sing ora duwe amalan. Sekedhik amalanipun. Nggih. Nah niki tiang-tiang Quraisy persis seperti orang-orang kaumnya Nabi Nuh. Nggih. Wonten Latta, wonten Uzza, wonten Hubal, wonten Manat. Niki berhala-berhala ini sinten? Tiang Quraisy. Bahkan Wadan, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr yang dulu sudah terpendam di masa Nabi siapa? Nuh dimunculkan lagi oleh syaitan sehingga muncul lagi di tengah orang-orang Arab. Wadan, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr. Nggih. Latta niki berhalane wong Quraisy. Niku dijenengi Latta sebabe napa? Niku nama seorang yang dianggap baik. Dulu ada orang yang baik yang biasa membagi-bagi napa? Roti untuk jamaah haji. Ya. Pekerjaannya adalah Latta ya lutu mengaduk, ngadoni napa? Ngadoni adonan roti. Mungkin dimasak, musim haji dibagi-bagi. Nganti mati niki wong. Terkenal wong bagus. Wong sing dermawan. Terkenal niki wong jamaah haji ngerti kabeh. Jamaah haji. Haji niku pun wonten sak jamaah. Awit jamaah ini pun sinten? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nalika niki wong sing dianggap bagus niki mati. Wong sing dianggap dermawan mati. Podo kelangan. Kinang di wong ora ono wis mati. Nah, akhiripun tempat yang dulu biasa dia untuk membagi-bagi napa roti itu dimuliakan ya, diagung-agungkan sampai akhirnya menjadi napa berhalane wong-wong Arab Latta niki. Yang tadinya tidak disembah akhirnya disembah, dijadikan sebagai ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados ngajak menungso sedaya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Niki makna kalimat napa? La ilaha illallah. La ilaha illallah maknanipun la mboten wonten ilah. Ilah niku sesembahan ingkang berhak dipun ibadai. Illallah kejawi namung sinten Allah. Sesembahan ingkang hak, sesembahan ingkang berhak untuk diibadai namung setunggal nggih menika sinten Allah Subhanahu wa taala. Mila rumiyin para sahabat ingkang mlebet Islam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab lan sedaya para sahabat, nggih, Bilal bin Rabah lan sedaya para sahabat ingkang mlebet Islam langsung nalika ngucapaken la ilaha illallah kabeh sesembahan niki ditinggalake. Latta ditinggalaken. Nggih. Uzza dipun tinggalaken. Waddan ditinggalake. Suwa Yahus Ya'uk Nasr ditinggalake kabeh. Nggih. Ditinggalaken sedaya saingga sedaya ibadah ditujukan hanya untuk siapa? Allah. Kan penak. Tiang ingkang ibadah namung dumateng Allah niku penak, merdeka. Nggih. Mboten tergantung kecuali kepada siapa? Allah. Penak uripe. Nggih. Sebab kita benar di dalam menggantungkan diri kita kepada Allah. Allah niku zat ingkang maha kuwaos. Nggih. Kula butuh napa mawon nyuwun dumateng Allah mesti bakal dipun napa? Kabulake. Nyuwun napa? Nyuwun swarga jannah, Allah akan memberi. Kita minta kepada Allah diselamatkan dari neraka, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ora duwe anak, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala bakal dipun paringi putra. Nek dereng diparingi putra ngantos dumugi sak menika tetep husnudzon kepada siapa? Allah. Mesti Allah menetapkan sesuatu yang apa? Terbaik. Butuh napa? Nyuwun kepada Allah. Nggih. Badhe medal saking griya, tawakal kepada Allah. Nggih. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bener niki. Nggih. Tiang ingkang tawakal dumateng Allah niku, tiang ingkang merdeka. Merdeka. Mboten terikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Lan merasa tenang sebab dheweke wis bener njaluk tulung kepada Zat yang Maha napa kuasa. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, sinten ingkang ngucapaken bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah bakal pikantuk pinten-pinten kesaenan. Di antaranya hudita, sliramu entuk hidayah. Wakufita, sliramu entuk kecukupan. Wawukita, sliramu entuk pertolongan penjagaan. Watanaha anhu syaitan, lan setan-setan bakal sumingkir. Tiang ingkang ucapaken niki wau, nggih. Tawakal dumateng sinten? Allah bakal pikantuk napa? Hidayah, kecukupan, penjagaan lan bakal dislametaken saking gangguan napa? Setan. Nggih. Nanging wonten tiyang ingkang malah bergantung kepada jimat. Krise keri. Wah, wis atuh temen ki. Wis tekan Solo. Jimate keri. Mumet niku. Bergantung kok kepada apa? Makhluk. Wonten ingkang bergantung dengan apa? Ali-ali, wonten ingkang bergantung dengan apa? Gelang, wonten ingkang bergantung raja-raja ditempel-tempelaken, ya subhanallah. Nggih. Nggih. Ben laris, nggih. Ben napa? Tokone niku napa maju, nggih, njaluk tulung golek jimat-jimate napa? Nggih. Gunting ketake ngisor napa? Ngisor laci misalipun. Coba kita tanya orang ini. Kalau Allah ngersakake, nggih, warung kamu terbakar. Kalau Allah menghendaki warung kamu terbakar dan kamu sudah pasang napa wau niku? Gunting niku jimate, ora siji tok nganti 5 niku dipasang 5 niku saben pojok dikeki napa jimat niku. Ngapura tak takon. Nek Allah Subhanahu wa taala ngersakake, nggih, warungmu kobong. Kira-kira niku gunting-gunting arep ajeng napa nulungi napa mboten niku. Jawabane napa? Ya ora bakal nulungi. Lah kalau memang dia tidak bisa menolong ya sudah tinggalkan. Ingat seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ngelingake kaumipun. Kaumnya itu kan bergantung pada selain siapa? Allah, patung-patung niku. Nabi Ibrahim kepingin ngelingake. Nek patung-patung niku, nek makhluk niku ora duwe manfaat. Dirusak kabeh niki. Patung-patung yang kecil dipukuli semua, dihancurkan semua, nggih. Disisakan satu yang paling apa? Besar, sing paling gede nggih. Ora dirusak. Nggih. Sengaja niku Nabi Ibrahim ngalungaken apa? Nggih, nah niki kapake dikalungaken wis tinggal oleh Nabi Ibrahim. Nah, nalika wong-wong do mulih sing nyembah padha, "Lho kok padha kelekaran uripun iki, do mati kabeh." Memang mati dia. Akhirnya do bingung, sapa sing rusak? Sopo sing rusak ilah-ilah kita? Seharusnya sejak awal itu sudah sadar. Mbelo awake dhewe ora iso kok mbelo wong liya. Kan ngoten. Saumpama wonten apa? Ayam kok tangkring teng ngriku nggih. Wonten manuk teng ngriku terus ngotori napa saged nggih? Saged napa? Saged mbelo kan ngoten saged. Menahan dirinya untuk tidak kena itu kan tidak bisa kotoran. Akhirnya mereka saling bertanya, sapa sing rusak, sapa sing rusak? Pikantuk kabar nek sing rusak sinten? Nabi Ibrahim, dundang Nabi Ibrahim. Ditekake. Siliramu sing rusak. Kudu wis sing gedhe. Yang besar itu yang melakukan. Ya. Nggih, ora iso apa-apa niki wong-wong kabeh niki. Nggih. Intinipun ma'asyiral muslimin. Menawi kula panjenengan sami ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon, kula panjenengan sami bakal dados tiang ingkang mulya donya lan apa akhirat. Monggo kita tingali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain sedaya tiang-tiang ingkang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dados tiang mulya napa mboten? Mulya. Para sahabat, para tabiin dados tiang-tiang ingkang mulya. Kembali kepada kisah kaumnya Nabi Nuh sekedik kita tambahi ma'asyiral muslimin. Jadi sejarah syirik niku kaya niku. Berawal ya dari apa anak tadi? Sikap melampaui batas dalam mencintai orang-orang apa? Soleh. Ampun kebablasan. Taib. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW wajib. Wajib tresno Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi tidak boleh melampaui batas. Nabi sampun ngelingake umatipun. Jangan kalian melampaui batas di dalam memuliakan aku, dalam menyanjung aku, sebagaimana orang-orang Nasoro. Menyanjung siapa? Isa bin Maryam. Fa inni Abdullah, saya ini tetap hambane Allah. Aku iki tetap hambane sinten? Allah. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi, tetap statusipun sebagai napa? Hamba. Tetap statusipun sebagai menungso. Monggo dipun waos wonten ing Al-Qur'anul Karim wonten ing surat Al-Kahfi ayat ingkang terakhir Allah Subhanahu wa taala ngendika dawuh dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, saya manusia biasa seperti kalian. Ming bentenipun Rasul pikantuk napa? Wahyu. Adapun status beliau sebagai makhluk, makhluk. Status beliau sebagai manusia, sebagai manusia. Ya. Jangan berlebih di dalam kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebih di dalam memuliakan para nabi, para rasul. Rasulullah sampun pesen. Nggih. Dan ini ternyata banyak merusak manusia saat ini. Nggih, muliakan syekhnya, memuliakan gurunya, memuliakan tokohnya sampai mengatakan kiaiku, syekhku, ustadku, guruku ngerti perkara sing gaib misalipun. Ini sudah melampaui apa? Batas. Nggih, melampaui batas. Ini contoh melampaui batas kepada orang-orang yang dianggap napa soleh. Rasul mau mboten ngertos perkawis ingkang napa gaib, mboten ngertos Nabi alaihi salatu wassalam. Mila nalika datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, nggih. Mata sa'ah, kapan dino kiamat? Rasul mboten jawab. Mboten saged memberikan jawaban, malah ngendika mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sing takon karo sing ditakoni padha-padha ora ngerti. Aku, nggih Rasul alaihi wasallam lan sliramu malaikat sinten? Jibril. Mboten ngertos. Ndak tahu. Nggih. Naam. Panjenengan ngertos mboten kisah seorang wanita yang menyapu masjid di zaman Nabi. Nggih, ada seorang wanita yang biasa nyapu napa? Masjid ini kisahipun panjang, nggih. Tetapi akhir kisah disebutkan wanita ini kemudian meninggal di waktu malam. Nggih, lajeng para sahabat cepet-cepet ngubur. Ngubur wonten ing wekdal napa? Dalu. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam nalika enjangipun nggih kelangan. Mana ini wanita yang biasa napa? Nyapu kok ora ono. Tanya kepada para sahabat, nanti iki? Di mana wanita ini? Duh Rasulullah, niki pun pejah. Pun dipun kubur kala wau dalu. Lho kok ora ngabar-ngabar? Kok ora wenehi kabar? Nah, para sahabat ngendika, "Duh Rasulullah, kita khawatir mengganggu panjenengan." Kemudian Nabi mengatakan, "Tunjukkan mana kuburnya." Lajeng dipun antar sampai ke kuburan apa? Wanita ini. Intinya pun lajeng Rasulullah menyolati sholat jenazah untuk apa namanya wanita ini. Saking kisah menika, saged dipun pendet setunggal faedah, Nabi mboten ngertos perkawis ingkang gaib, nggih napa mboten? Ndak tahu. Karena Rasul ngertos perkawis ingkang gaib, mboten perlu tanglet. nang dige. Ora ketok. Mesinipun Rasul langsung apa? Ngertos menawi wanita ini sudah apa? Sudah meninggal. Rasul juga tidak perlu bertanya di mana kuburnya. Mboten ngertos. Dan memang beliau tidak tahu perkara ingkang napa gaib. Yang beliau sampaikan sebatas napa wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Niki contoh nggih melampaui batas kepada orang-orang soleh atau yang dianggap soleh meyakini mereka tahu perkara ingkang napa gaib. Termasuk melampaui batas kepada orang-orang soleh adalah nggih ndamel patung-patungipun. Ndamel gambar-gambaripun. Nek wis mati di napa dipajang gambaripun. Bahkan di antara mereka ada yang kalau sholat masang foto napa gurune nggih. Salate madhep napa foto. Sholat niki. Nggih. Jare ora khusyuk nek ora weruh gambar napa gurune. Napa Rasul ngajari kados niku. Nggih. Wonten malih ingkang dipasang teng ajeng niku gambaripun. Mungkin wah aku ora nyembah kowe. Nggih, nek pancen ora nyembah ya ora nyembah ning iki perkara sing dilarang oleh siapa? Allah. Syaitan itu punya langkah-langkah. Nih kata suau niko. Kaumipun Nabi sinten? Nabi Nuh. Pertamanya dari sembah, nanti anaknya. Nggih. Nggih. Membuat patung-patungnya ya. Atau membangun di atas kuburannya napa? Bangunan-bangunan. Niki termasuk juga melampaui batas. Mila Nabi alaihi salatu wasallam ngelingaken supados kula mengambil pelajaran dari kesyirikan yang terjadi di masa yang telah lalu. Nalika Rasul gerah, Rasul sakit, di samping beliau ada istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah niki termasuk sahabiat ingkang rumiyin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan Ethiopia itu negara Nasoro ketika itu. Nggih. Nah, Ummu Salamah bercerita kepada Nabi. Nabi sedang sakit. Ya Rasulullah, di sana ada gereja-gereja dan ada patung-patung orang-orang soleh. Nalika Rasul dipun ceriosi, diceritani seperti itu, Rasul murka. Bukan murka pada Ummu Salamah. Tapi murka mengingatkan umatnya tentang bahaya sing kaya niki. Ulaika mereka itu, ini kok tiang-tiang apa? Nasara, idza mata fihim as-salih, jika ada orang yang soleh mati di tengah-tengah mereka, banau ala kuburihim masajida. Nek wis dikubur dibangun dure tempat napa ibadah. Wa sawwaru tilka suwar, terus digawe patung-patunge wong-wong soleh kuwi mau. Ulaika sirarul khalqi indallah. Wong-wong kuwi mau wong sing paling elek ana ing muka napa bumi. Sejelek-jelek makhluk adalah itu. Ya. Orang-orang Nasoro niku. Nek wonten tiyang ingkang pejah di kalangan orang-orang soleh mereka, dikubur, dibangun di atasnya tempat napa ibadah, dan dibuatkan patung-patung orang-orang soleh tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nika bilih sekedhik ingkang saged kita ngetaken. Ya. Bilih kula panjenengan sami ya, wajib berhati-hati dari langkah-langkah napa syaitan nggih. Lan monggo kita kathah nyuwun dumateng Allah supados dipun slametaken saking syirik. Nabi kita alaihi salatu wassalam ngajaraken setunggal doa. Nggih monggo kita apalaken, monggo kita amalaken. Doa ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Doa ini pun apa? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni, ya Allah, aku a'udhu bika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari aku berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lam, dalam keadaan saya tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun dari apa yang aku tidak tahu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Niki donga ma'asyiral muslimin Rasulullah pesen supados dipun waos. Sinten ingkang maos doa menika kanthi ikhlas lan nyuwun saestu dumateng Allah Subhanahu wa taala bakal dipun slametaken saking kesyirikan. Syirik ingkang ageng utawi syirik ingkang napa alit. Baik syirik akbar, syirik besar atau syirik asghar. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah nika doanipun lan menawi nggih napa dereng apal monggo dipun apalaken. Menawi betah dipun serat wonten asatidzah ingkang saged maring pambiyantu kangge dipun serat lan ugi saged dipun apalaken panjenengan sedaya dipun resapi maknanipun supados kula panjenengan sami dipun slametaken saking napa syirik billahi azza wajal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kados menika ingkang saged kawula sampaiaken nyuwun pangapunten bilih wonten kalimat-kalimat ingkang mboten pas, mboten matrep wonten ing manah panjenengan. Sadherma menika upaya kangge saling mengingatkan nggih alal birri wat taqwa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.